Seandainya engkau kumiliki terdahulu sebelumnya, andai ku curah rasa hati, mungkin kini ku kan tenang di samping. Kasih sayang, kau terpaksa pergi. Ingin ku terus dicintai, walau bisikanmu azimat berduri. Bila cinta berbunga, jadi air mata. Padamu, katakanlah kau cinta padaku. Sematkanlah ku di hatimu, walau di mana berada. Semakan aku di hatimu.